Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحباب أعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله hari ini tanggal 19 Jumadil Awal 1443 Hijriah atau tanggal 22 Desember 2021 kita akan lanjutkan serial kajian secara alfiah Ibn Malik rahimahullah yang diberikan penjelasan syarahnya oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ini adalah pertemuan yang ke-112, bait yang ke-36 sampai 38, halaman 154. Dan kita mulai dengan matan. Iman, man yaqra? Man yaqra mas? Mas Tamu tu? Ayo. Qala mu'allif rahimahullah al-muqaddimatu. Qala Muhammadun wa Malik bi amatu rabbila khaira maliki qaliyan ala nabiyil mustafa wa alihi almustakmilina syarafa wastainu wa fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah qaribul aqsa bil ladhi mujazin wa tabstub la ladhi waqtin munjazi wa tabtadi ridom bi khairi suhti fa ikatan alfiyatan nimuti wa huwa bisabkin haizun taqdilan mustawjibun sana'iyal jamila Allah yakti bi'ibatin wafirah liwalahu fi darajatil akhirah Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu Kalamun alafdun mufidun kasakim wasmun wafidun sumaharful kalim Wahidu kalimatu wal kaunu'am wa kilmatum biha kalamun kodiyu'am Dari watan gini wa nisya wa'al Wa musnatin li ismi tam yizun hasol Tafa'al tawa'atat wa yafa'ali wa nuni akbilan nafidun yang jadi Iwahumal hatu kahal wa fiwalan Fi'lun mudorion yalilam kayasyam Pambang dial af'ali bitamil wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim. Wal amru illam yakuli nuni mahal bihi wasmun nahmuso wa hayyahal. Al mu'rabu wal mabni. Wal ismu min mu'rabun wa mabni. Lishabai minal hurufi mudni. Kasyabil wad'ayi fi ismai jiktana. Wal maknawiyi fi mata wa fi huna. Wa kaniya batin al fi'li bila ta'asurin wa kaftikorin usilah. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabal harfi ka'addin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyum bunia wa a'rabu mudorian in aria inuni tawqidin mubashirin wa min nuni inasin kaya ru'na man putin wa qulu hatmi mustahikul lil bina wal aslu fil mabni ayusakkana wa min hudufatim wa dukasin wa dham ka'ayna amsin haythu wassakinu kam wa ra'a wa nasba ji'alan i'raba dismin wa fi'lin nahulan ahaba wal ismu qad khusisa bil jarri kama qad khusisa al fi'lu bi ayyin jazima farfa bi dhammi wasiban fatham wa jur kasran kadikum wa abdahu yasur wajdim bi sadski nin wa khairu ma dzukir yanu kunah wa akhu bani namir farfa bi wawi wasiban nabil alif wajrud bi ya imma minal asma asif yang zakadu in subatan abana wal famu haitsun min mum min hubana apun akhun hamun kadza kana kada ka wahanu wa nafsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyah yanduru wa qasruha min nafsihin asharu wa syartu dal i'rabi an yudafna la lil ya ka ja'a fu abi kadza tila il alifir fa'il musanna wakila idza bi mutmarin mudafa musila til tal kadza kasnani wasnatani kabnataini wabnataini yajbiyani wa ta'al fal ya fi jam'i hal alif jaran wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa bi wawi wa fi yaj hur wansibi salima jam'i amirin wa mudnibi wasibi dzaini wa bihi ashruna wa babul ulhiqa wal ahluna ulu alamu wa ulu wa alamu ulu wa alamu illiyuna wa ardu shadza wa sinuna wa babu wa mislahina qad yarid dal babu wa huwa inda qawmi yafarid. Naam, hasbuk, jazakum khairan, Allah mubarak, sanallahu ilaih. Mukarram Arsani ya. Qala muallif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki musalliyan ala nabiyyin Mustafa wa alil mustakminin sharafa wasta'inu Allah fi alfiyyah maqasidun nahwi biha mahwiyyah تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية من معتي وهو بسمك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يكذي بهبات وافرة لي وله في درجة الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم النحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وقف افتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيل مباشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق البنا والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع والنسبة على إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبدا يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينبو نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وسبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصوى من نقصهن أشهر والشرط ذا العراب أن يضفن لا للياك جاء أخ أبي كذات لا بالألف رفع المثنى وكلا إذا بمدمر مضافا موصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كبنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالم جمع عامر ومذنب شبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون قولوا وعالمون عليون وأرادونا شد السنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد. نعم. Inikah masih berkaitan dengan nama mas? Kawi. Kawi jamak mudzakkar salim. Maka menjadi kawi itu tidak enak mas. Yang enak ketika antum sudah mendapatkan KTP dan statusnya KWN. Statusnya sudah kawin. Nah, sudah nikah semua ya, jadi aman. Oh, belum. Ya, semoga Allah memberikan kita. Nah, ya. Sini udah enggak ada, Mas. Ya. Nah. Kita sekarang kemarin kita membahas kawi dari jamak mudzakkar salim ya, pada pertemuan sebelumnya. Itu apa, Mas? Pertama tentang mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Mulhaq itu artinya apa? Dilampirkan. Artinya di sini adalah kawi. Kawi jamak mudzakkar salim. Bukan jamak mudzakkar salim yang hakiki, tapi dia itu hanya imposter. Ya. Podo wae kawi. Ya. Nah. Nah, jadi KW jamak mudzakkar salim karena hanya mirip tapi cirinya tidak masuk. Nah, ini maksudnya mulhaq itu, Mas. Paham, Mas? Nah, ini kenapa? Karena syarat jamak mudzakkar salim itu harusnya apa? Eksamel, setengah, Mas. Nah, jadi kemarin tentang ishruna, ya, wabihi ishruna, ishruna di sini adalah kawi jamak mudzakkar salim. Karena alasannya ishruna tidak masuk, karena dia bukan nama, bukan sifat, dan juga tidak ada mufradnya. Makanya disebutkan alasan ahluna kawi jamak mudzakkar salim karena ismu jinsin, Mas. Ahluna di sini ismu jinsin. Ya, bukan alam dan bukan sifat. Tapi dia itu ismu jamid. Ismu jamid tahu, Mas? Benda padat. Ya. Kemudian mulhaq yang berkaitan dengan apa, Mas? Ulu. Ulu kemarin, ya. 153 terakhir itu, Mas, bawah. Itu juga sebutkan apa? Ulu di sini bukan jamak mudzakkar salim, artinya di sini mulhaq kawi jamak mudzakkar salim karena apa? Bukan jamak secara lafaz dan tidak ada bentuk tunggalnya. Laisa jam'an lafdhon, ya. Li'annahu laisa laha wahidun min lafdhiha. Ini bukan ada bentuk tunggalnya. Kemudian alamuna. Jadi ishruna, kemudian ahluna, kemudian ulu, kemudian alamuna. Alamuna ini juga sama. Yang ada jamak mudzakkar salim apa, Mas? Alimuna. Kalau alamuna itu enggak ada. Karena alam ya alam, Mas. Nah, alam. Alam semesta. Mau semes atau ta sama saja, semesta. Artinya mau alamuna atau alamu itu alam. Karena bentuknya di situ apa? Menunjukkan dia bukan li'anna laisa alaman, ini bukan nama. Nah. Kemudian kita sampai illiyuna. Sekarang illiyuna sama model kawi lagi. Qulhu illiyuna ismun li'alal jannah. Suf. Illiyuna ini adalah nama untuk yang paling tinggi dari surga. Ya, insyaallah an naj'ala minhum. Ya, kita minta kepada Allah Azza Jal agar termasuk dari mereka, dari penduduk Illiyun. Nah. Ini adalah ismun li'alal jannah. Nama buat yang paling tinggi dari surga. Mulhaqun bi jam'i mudzakkar salim. Ini kawi, jamak mudzakkar salim yang kawi. Ya. Kenapa? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Kalla inna kitabal abrari la fi 'illiyyin, wa ma adraka ma 'illiyyun." Di surat Al-Mutaffifin, Mas. Lihat, Mas, semuanya, Mas. Al-Mutaffifin. Surat berapa, Mas, Mutaffifin, Mas? Hah? Aneh, Mas. Nah. Taufifin 83, Mas. Ayat 18. 18. Ya. Jadi summa ma adra ka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Jadi di situ sekali lagi, tahukah kalian apa hari pembalasan? Ya. Tahukah engkau apa hari pembalasan? Ada mana ibu? Ya, kita doakan ibunya Mas Catur, ibu kita agar diberikan kesembuhan. Ya. Semoga Allah Azza memberikan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Allahumma syfiha, Allahumma syfiha, Allahumma syfiha. Nah. Dan yaitu di situ hari ketika seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu adalah kekuasaan Allah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Nah, ini wa ma adraka ma iliyun. Ini sebelumnya. Ini harusnya bukan 18 19 tapi 17. Ini nah. Wa ma adraka ma wa ma adraka ma yaumuddin, summa adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku ini fitr. Seterusnya ya. Ana buka ayat 10. Makanya kok enggak nyambung. Jadi ayat 18 19 kalla inna kitabal abrari la fi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun. 18 19 jadi sekali-kali tidak sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin. Tahukah engkau apa iliyun itu? Ya. Kitabun markum. Kitab yang bertulis. Yashaduhul muqarrabun. Yang disaksikan oleh malaikat yang dekatkan Allah. Ya. Di sini, wa ma adraka ma iliyun. Tahukah kamu apa iliyun? Ya. Karena iliyun. Ini sebutannya kitab yang tertulis. Ya. Dan disebutkan di ayat 22-nya baru disebutkan. Yaitu innal abrara lafi na'im. Ya, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang berbakti itu benar-benar berada dalam nikmat yang besar, surga. Nah. Ini yang butanya jadi disebutkan di muyassar di sini haqqan inna kitabal abrari wahumul muttaqun. Abrar di sini muttaqun, orang-orang bertakwa. La fil maratibil aliyah fil jannah. Ini benar-benar dalam kedudukan tinggi di surga. Wa ma adra ayyuhar rasul ma hadihil maratibil aliyah. Apa yang kau ketahui wahai rasul, apa ini tentang kedudukan yang tinggi itu apa? Kitabul abrar. Ya, kitabul abrari maktubun. Mafru'un minhu. La yuzadu fihi wa la yunqasu. Yattali'u alaihin muqarribun minal malaikah kullu sama. Alhamdulillah. Yes. Di. Nah. Ini benar-benar di kitab Abrar, kitab orang-orang yang bertakwa, itu mereka dalam keadaan yang tinggi kelak di surga. Dan tahukah engkau wahai Rasul apa itu kedudukan yang tinggi? Yaitu Kitabul Abrar maktubun mafrughun min. Kitab yang berisi orang-orang kebaikan yang telah ditulis padanya, la yuzadu fihi wa la yunqas. Ya. Ya. Jazakallahu khair. Itu kitab ya yang ditulis di dalamnya ya, dan itu ditulis oleh malaikat yang paling dekat di situ. Nah, ini penjelasan. Kita enggak membahas tafsirannya, tapi yang jelas kita sudah tahu di situ maksud dari apa? Illiyuna, Mas. Wa ma adra ka ma illiyun. Apa itu illiyun? Fa rafa'aha bil waw. Ya. Dimarfukkan dengan wawi. Waw, Mas. Wa jarraha bil ya. Illiyin. Wa ulhiqat bi jam'in mudzakkar salim, dan dimulhaqkan, dikawikan dengan jamak mudzakkar salim. Li'annaha laysat 'alaman li'aqilin. Suf, antum lihat. Ini bukan alam untuk nama untuk orang yang punya akal. Bal hiya 'alamun limakanin, karena ini adalah nama untuk tempat. Tempat di surga kelak, Mas. Illiyun. Paham sampai sini? Wa wal jannah, itu adalah surga. Wa kadzalika. Nah, sekarang ana tanya kepada antum. Boleh enggak seorang itu punya nama Illiyun? Ngasih nama anak Illiyun. Muhammad Illiyun misalnya. Atau Abdullah Illiyun. Menisbatkan bahwasanya seorang anak itu seperti itu tidak boleh, kan, karena mengandung tazkiyah di situ. Tazkiyah ya. Jadi apapun nama yang sifatnya di situ mengandung tazkiyah ya, misalnya apa, Saifuddin yang serba din-din, Saifuddin, Islamuddin, terus Samsudin, apa saja yang dandin-dandin itu, ada Saifuddin, Junuddin, ya itu sama. Itu termasuk nama-nama yang tidak disukai, ya, karena di situ mengandung penisbatan yang tidak seharusnya. Tidak ada hubungannya dengan dirinya. Saifuddin, safe-nya, pedangnya agama. Ya kalau jadi pegang agama, kalau jadi pemenggal agama gimana? Kalian di situ tentang nama-nama yang sifatnya itu mengandung tazkiyah. Tazkiyah itu apa, Mas? Apresiasi, penghargaan, pensucian. Itu enggak dibolehkan. Ya, Nasiruddin. Nasir, penolong agama. Iya, kalau penolong. Ya, tapi kalau Qati'uddin gimana? Pemutus agama. Ya, ada bisa. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai itu harapan yang baik itu malah justru sebaliknya. Karena orang enggak tahu bagaimana dia itu diharapkan. Tapi kalau kita menisbatkan, misalnya kita menisbatkan kepada nama sahabat, nama nabi dan yang lain, enggak ada masalah, Mas, untuk mencontoh kebaikan yang mereka miliki. Boleh. Ya. Boleh, Mas, boleh. Nah, jadi di sini kenapa Illiyun tidak termasuk jamak mudzakkar salim, Mas? Termasuk KB? Karena dia alamun limakan. Alaman laisat alaman liakilin. Bukan nama untuk benda yang punya apa makhluk yang punya akal. Kadzalika hiya alamun limuannas. Ini juga alam nama untuk muannas. Walaisat limudzakkar. Ini karena apa? Jannah, Mas, jannah. Nah, kalau anak disebutkan jannah enggak ada masalah, surga. Enggak ada masalah, itu hanya sekedar nama. Tidak mentazkiyah bahwasanya itu nek beda lagi kalau ahlu sur ahlu jannah. Nah, itu beda. Jenengnya mau apa, Mas? Ahlu jannah. Wush, keren. Bisa juga, enggak ada masalah. Tapi kok jannah di sini maksudnya enggak ada sebenarnya ahlu jannah itu ahlu kebun itu enggak ada, Mas. Jadi rewang, Mas. Tapi sedungake tadi tukang kebun. Ira mungkin, Mas. Jannah maksudnya di sini tetap jannah surga, Mas. Ya. Paham, Mas? Urufnya aja, Mas. Ya, kebiasaan orang. Mosok sebutkan misalnya ya tentang ahlul jannah, tukang kebun. Ya. Nanti yang tukang kebun beneran bukan namanya ahlul jannah. Ya, beda lagi. Nah. Nah, ini kita bisa tulis, Mas, biar enggak lupa. Jadi illiyun bukan kawi sama mudzakkar salim. Kenapa, Mas, alasannya? Karena nama bukan nama untuk yang berakal, dan itu adalah nama tempat. Begitu juga apa, Mas? Dan itu adalah nama untuk perempuan. Untuk nama perempuan. Ya. Paham tak? Illiyun kawi jamak mudzakkar salim karena bukan nama untuk berakal, untuk yang berakal maksudnya. Untuk yang berakal. Dan itu adalah nama tempat, nama surga, Mas. Dan itu adalah nama untuk nama perempuan. Kan surga, jannah. Ya. Paham sampai sini? Ya, qaluhu wa araduna. Sekarang araduna. Jamu ardin, jamak ardin. Araduna itu artinya apa? Bumi-bumi. Jamaknya ardin, jamak bumi. Dan ard itu juga bisa tanah. Ya. Dan wal araduna mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Dan aradun ini kawi jamak mudzakkar salim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan manik tata'a shibran minal ardi dulman tawaqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamati min sab'i aradina. Suf, lihat ni. Wahai orang-orang yang sering menjadi PPAT, pejabat pencatat tanah. Pejabat pencatat akta tanah. Ya. Atau yang lain yang model-model seperti itu, Mas, tentang pertanahan lah. apalagi orang yang kerja di BPN. Pada sama ini hadisnya ini mas. Jadi manik tato ashibron min al ardi dulman. Siapa saja yang iktato'a. Iktato'a di sini apa mas? Mengambil. Ya. Shibron. Shibron ini sejengkal. Ya, sejengkal. Minal ardi dari tanah. Dulman sebagai bentuk kedoliman. Jadi apa? Merampas mas. Dia merampas tanah dengan kedoliman. Diakuisisi sepihak misalnya. Tawwaqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamati. Allah akan tawwaqahu. Tawwaqahu itu apa ya? Tawwaq mas. Menenggelamkan, menghimpit. Iya. Pada hari kiamat min sab'i aradina dari 7 ya, aradina dari 7 lapis bumi. Paham mas? Mulai seperti itu. Wa aradina bil ya. Itu dengan ya. Kan ini aradun kan? Araduna ini aradina. Li'annaha majruratun karena dia itu majrurah. Wa hiya mulhaqatun bi jam'il mudzakkar salim. Dia itu kawi jamak mudzakkar salim. Li'annaha laysat 'alaman. Suf. Ya. Kenapa di sini? Li'annaha. Li'annani ta'ibtu ya ustaz. Usul dengan ustaz. Oh ya Allah. Saking menghayatinya kan. Jadi kalau berperan sebagai orang yang seperti itu. Dapat ustaz. Wazadakumullah khairan. Semoga Allah menambahkan antum semua semangat. Mas. Jangan sampai Anda menyusul musibah kami. Dulu ya. Musibah apa mas? Musibah ngantuk. Makanya ini diakhirkan. Kata tadi istihadnya Pak Fun. Hajiah dulu Ustaz. Yo siap. Tenang. Jadi li'annaha laysat 'alaman. Karena ini bukan nama. Alasan yang pertama. Karena itu bukan nama. Wala sifatan. Wala limudakkarin. Dia ada tiga. Ini satu, ini dua, ini tiga. Alasannya tiga. Wakhtalafat aydan harakatuha ma'al mufradi. Dan berselisih pula dalam harakatnya yang disertai dengan mufradnya. Fal mufradu, mufradnya, mufradu ard. Ya. Fal mufradu. Ya, ardun wa hadhi araduna. Mufradnya menjadi araduna. La araduna. Ini bukan jamak. La araduna. Maksudnya apa? Modelnya itu bukan seperti jamak mudzakkar salim, Mas. Muslimuna menjadi muslimuna. Kalau di sini ara. Ya. Bukan araduna, bukan muslimuna. Muslim jadi muslimu kan tadi sebutkan ardun wa hadhi araduna la arduna. Cuf, hanya wazan saja mas apa mas rumusnya fa idzan nadu hiya al mulhaqatun bi jam' al mudzakkar salim maka dia itu termasuk apa kawinya jamak mudzakkar salim min iddati aujuhin dari beberapa sudut pandang wa li hadza qala shadda wa wa shadd dun li bu'dihi anil qiyas. Shadda di sini adalah shad menyelisihi ya ma yukhalifu man huwa arjah minhu. Apa yang menyelisihi yang lebih kuat darinya. Ya. Misalnya Ahnursin malam ini menyelisihi Ahsoni sama Rizal. Ya. Sesuatu kan. Ya, bukan berarti Ahnursin enggak kuat, beliau kuat, masya Allah. Kuat, kuat, Allah mabarik. Tapi ini, tapi. Ya. Kekuatan beliau yang paling menonjol adalah ketika menghidangkan ayam yang enak. Allah mabarik. Nah, tapi belum ketahuan kekuatan yang lainnya. Itu kekuatan yang menonjol. Menonjol. Nah, fa'idan hiya mulhaqatun bi jami' mudzakkar sam. Jadi, kenapa? Karena ini harusnya arduna menjadi araduna. Dia enggak masuk pada rumus baku dari jamak mudzakkar salim. Nah, walihada qala syadda, di sini syadda fa huwa syadun. Ini syadda ni syad. Libu'adihi anil qiyas, karena jauhnya dia dari qiyas. Qiyaskan sana, qiyaskan sini, enggak masuk, Mas. Hanya yang menonjol yaitu. Ya, Allahumma barik. Wa qaluhu di sini syadda. Fil haqiqati anna syududa waqi'un fil jami'. Ini syadda di sini ada syudud, syad tadi. Ini Mas. Dan hakikatnya anna syududa waqi'un fil jami'. Ini waqi' dalam secara ya seluruhannya. Hada wa hada syududu bihasbil qawaid. Dan syudud di sini syadnya ini adalah sesuai dengan kaidah. La bihasbil istimal, bukan sesuai dengan penggunaan. Wa illa fa innahu, kalau tidak maka fa innahu mawjudun fil Quran, kalau tidak ini ada di dalam Al-Quran. Wa makana mawjudan fil Quran, apa saja yang ada pada Al-Quran, falaysa bisyad, maka itu bukan syad. Untuk lihat Mas, apa yang ada di Al-Quran tidak ada ma syad. Wa wajhu dhalika anna al-araduna kharajat anil asli min iddati aujuhin kama sabak. Dan aradun di sini ini kharajat anil asli, ini sudah keluar dari pakem aslinya Mas. Kenapa? Min iddati aujuhin, dari beberapa sudut pandang, kama sabak, sebagaimana yang telah berlalu. Nah, nah, baru 37 menit Mas, tenang Mas. Sekarang waqaluhu was-sinuna, as-sinuna yani wa kadhalika ulhiqa bi jami' mudzakkar salim as-sinuna wa huwa jam'u sanah yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya. Qala Allah ta'ala falabitha fis-sijni bid'a sinin. Falamma kana mulhaqan bijamin mudzakkar salim jurra bil ya wa innama ulhiqa bihi li'annahu suf li'annahu laysa alaman, ini bukan alam, wala sifatan, bukan sifat, wala limudzakkarin, dan bukan untuk mudzakkar, wala li'aqilin, bukan orang yang punya akal. Ya, wala wafaqa, dan tidak ada kesesuaiannya. Al mufrada fi harakatihi, tidak ada kesesuaian dengan mufradnya dalam harakatnya. Walihada sara syadan, maka ini dia sudah menyisih. Wa qaluhu wa araduna syadda was-sinuna. Qauluhu di sini wa araduna shadda was-sinuna ay as-sinuna kadzalika shadda sinun kadzalika shadda, shadda itu apa Mas? Rancu. Nah, shadda itu dari apa bedanya syad dan syadda? Kalau syudud ini apa Mas? Diambil dari syad atau syad? ihsan. Nah, jadi kalau misalnya antum lihat syad, syadda, yashuddu. Nah, syadda an sadattu. Syadda maksudnya di sini syadda rajul infarada anil jamaati wa khalafahum. Itu mengasingkan diri dari jamaah, berlepas diri dari jamaah, menyendiri dari jamaah dan menyisi mereka. Nah, syadda, ini syadda, ini seperti itu. Nah, wasinuna kadzalika syadd, wa babuhu babu sinina, babu sinina, wa babu sinina 'inda an-nahwiyyin huwa kullu ismin ثلاثين أو ثلاثين أفن ثلاثين قوله وبابه بابه بندنيا أي باب سنين باب سنين تاونانيا وباب سنين باب سنين itu عند النحويين ini ada pada ahli nahw وكل اسم ثلاثين adalah setiap kata benda yang di situ apa sulasi hudifat lam dan di hudifat itu artinya apa dihapuskan lamnya wa uwidha anha ta'u ta'nisi dan digantikan ini dengan ta'u ta'nis. Apa ta'u ta'nis mas? Kalau tahu petis ada mas. Tahu taknis itu susah ya mas. Apa mas? Mau pertanyaan anda tahu taknis kok? Apa? Tahu taknis. Tak yang menunjukkan kata benda perempuan. Tahu taknis. Al marbutoh. Tahu taknisi al marbutoti walam yukasar. Ini tidak di yukasar. Ya. Tidak dijamak dengan jamak taksir mas yukasar itu mas. Bukan dikasari mas. Walam yukasar. Ini cocokologinya ngeri loh itu mas. Walam yukasar. Mason. Jangan kasar-kasar mas. Ya. Nah, sehingga di sini, ya antum lihat ini, walam yukasar ini sesuatu loh, ya. Ya, walam yukasar, ay lam yujma jam'at taksirin, tidak dijamak dengan jamak taksir mas. Wa masalu lidzalika bimi'ah dan mereka memberikan contoh yang demikian itu dengan mi'ah. Satus mas. Bukan alfiah. Ini mi'ah. Qalu jam'uha. Mereka mengatakan jam'uha mi'in. Mi'in. Ya. Kan ini mi'atun. Menjadi mi'in. Nah. Susahnya adalah. Ini kan mi'ah. Ya. Ya. Anda tahu jamaknya miwon. Micin. Aduh. Angel. Ini kan mi'ah. Qalu jamuha mi'in fin nasab wal jarri. Mi'un fir raf. تقول مثلا في حي رفي مر على هذا المسجد مئون من السنين فإعرابها هنا إعراب جمع مذكر سالم وتقول في جمع النسب fi halin nasab. Apa mas? Ya. Ini hari baqi hadal masjidu mi'ina min as-sinin. Ini bukan bikia, baqi di sini. Baqi hadal masjidu mi'ina min as-sinin. Wa taqulu fi hal jar sayabqa hadal masjidu insyaallah ila mi'ina min as-sinin. Nah. Jamak dari mi'ah. Ini naktafi bihadil kudrah ya. Ya, ini insya Allah kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Besok libur. Kemudian ketika Sabtu Ahad kita libur. Ya, kecuali kalau antum mau 7 jam. Ya, 7 jam tambah sejam. Ya. Satajiduni insyaallah minal minata'ibin. Ya. Wa akan dapati ana termasuk orang-orang yang ta'biana. Ya. Ya, jadi insyaallah binillah kita minta kepada Allah Azza Jalla tanggal ya Sabtu Ahad ini kita akan adakan daurah kitab syarah Muqaddimah Jurumiyah. Semoga Allah ajar memberikan kemudahan dan kita diberikan kefahaman dengan ilmu tersebut. Naktafi bihadzal qadri Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.